ningani sesalengan panjenipun Romo Kiai Haji Anwar Zahid saking Bojonegoro sampun kawis tinggal rawuh. Mila beseng kemeniko tumuli kewolo kalajengaken adicara maidah hasanah. Ingkang salajengipun kunjuk dumateng panjenengan Romo Kiai Haji Anwar Zahid kasuwun keparenga hangayati menggah adicara maidah hasanah soho kasuwun doa panutupipun ing sak mangke wekdal sak wetahipun katur dumateng panjenengan ingkang kinurmatan Romo Kiai Haji Anwar Zahid. Sumangga nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah walkhairu wasyarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al masyayikh wal habaib wal ulama al a'izza wal kurama wa bi muqaddimah fadilatil habib Syekh bin Nuh al Haddad Habib Alwi bin Nuh Al-Haddad, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, segenap pengurus cabang jamiah Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan dan jajarannya berikut banom-banomnya, para sesepuh dan bini sepuh yang ditakzimkan, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, pejabat pemerintah yang berkesempatan hadir dari forum komunikasi pimpinan daerah, dari forum komunikasi pimpinan kecamatan, dan tokoh-tokoh masyarakat semuanya, rekan-rekan panitia, bapak ibu hadirin hadirat, jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita sekalian kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan untuk sama-sama hadir bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi dengan harapan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik. Kualitas hidup kita semakin hari semakin mulia. Amin. Allahumma. Kemuliaan manusia itu hanya ditentukan dengan satu-satunya ukuran, bukan yang lain. Ukuran itu adalah takwa. Beda dengan anggapan masyarakat kita, manusia dianggap mulia ketika kaya secara materi, hartanya berlimpah, pokok sugih, dunyane okeh, dianggap berwibawa, dianggap mulia, yen rapat piyambake ngomong lintune cep kelekep. Nggih napa nggih? Padahal sugih niku mboten dados alamate tiyang sae. Melarat nggih mboten dados alamate tiyang awon. Kadang masyarakat salah persepsi. Sugih dianggap wong apik, melarat dianggap wong elek. Wong kae kok sugih banget, sugih. Ibadahe kenceng, wiridane mempeng. Lah ngarepe omahmu kok melarat banget, melarat wong kualat. Salah. Sugih melarat niku pawaan. Pawaan. Wong kuwi yen pawaan sugih, najan nakal kaya ngopo, nggih sugih. Lak wonten to, nakal banget, ora tau salat, Ramadan ora poso, karo tangga ora rukun, gek senengane mendem wae. Ning sugih. Pancen sing bakat-bakat nakal niku ngapunten, wong sugih. Sing potongan nakal niku wong sugih. Sabane night club, karaoke, iso nggondoli purel. Wong sugih-sugih. Sing melarat-melarat ngono kae janjane kepingin ning ora duwe modal. Wong niku yen pawaan melarat najane badhae kenceng ya melarat tok. Pawaan. Lah rata-rata sing ibadahe kenceng niku wong melarat-melarat. Cobi ten desa panjenengan sing sregep-sregep salat jamaah ten masjid niku wong sugih napa wong melarat? Wong melarat, soalnya ora pati duwe penggawean. Le wonten khataman Quran ngoten niku sing kersa nderek maca Quran wong sugih napa wong melarat? Le wonten kerja bakti niku sing purun tandang gawe nganti jibrat lemah ngoten niku wong sugih napa wong melarat? Sing lungguh panggung iki ora ana sing gelem. Wong sugih melarat niku pawaan. Nggih mboten perkawis nyambut damel. Apa dikira leh kerja keras mesti sugih. Leh nyambut gawene santuy. Terus melarat mboten mesti. Nek pawaan sugih nyambut gawene nyantai. Sugih ming duwe toko siji ditunggoni iso haji bolak-balik. Pawaan sugih. Nek pawaan melarat boleh nyambut gawe nyungsang. Jempalik nibo tangi jungkir walik gulung koming nganti ngamal kepe sak pirang-pirang pergi pagi pulang petang poyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing peringas peringis pelirak pelirik pelorak pelorok pendelak pendelik peletak peletik perang prung perengat perengut penculat penculot penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pungutan pajak premi paketan pulsa pawaan melarat yo melarat. Juga melarat niku pawaan padha karo lemu kuru. Niki jempol niki jentik. Jempol niki pawaane lemu gedhe. Jentik pawaane cilik kuru. Ngopo jentik kok cilik kuru apa mergo kualat? Mboten, jentik mboten nate kualat sinten-sinten. Pancen pawaan cilik kuru. Ngopo jempol kok gedhe lemu apa mergo sejarahe apik? Mboten, jempol mboten gadah sejarah. Pancen pawaan gede lemu. Wong niku nek pawaan lemu ya ngono, najan mangane sithik ya tetep lemu. Contone kudung kuning kuwi. Mangane sithik oleh diet ya ora karuan. Sing senam sing ngombe pelangsing ning malah bunder ser ora ana rengget-renggete. Mlaku iso ginuk-ginuk kaya drum glundung ngono. Wong niku yen pawaan kuru najan mangane akeh banget ya kuru paling isone meng atos ngono. Wong nek wis metu ya gembuk meneh. Niku mula kekayaan bukan ukuran kemuliaan. Ukuran mulia itu takwa. Termasuk dalam hidup berkeluarga yang jadi tolak ukur kemuliaan adalah ketakwaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita tahu para jamaah Dalam Al-Quran ada empat model keluarga. Yang mulia, yang bertakwa. Pertama, model keluarga seperti keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Suami bertakwa, istri bertakwa. Di dunia bahagia, di akhirat suami istri sama-sama di surga bersama seluruh keluarga. Mudah-mudahan keluarga kita termodelkan seperti keluarga idaman ini. Amin Allahumma. Tapi ada juga keluarga yang tidak ideal. Seperti contoh kedua, keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut. Suami bertakwa, tapi istrinya tidak. Suami sholih, ahli ibadah, tapi istrinya kontraproduktif. Justru menjadi pengganggu dakwah suami. Menghancurkan reputasi suami. Halo? Tidak mampu mendidik anak-anaknya dengan baik. Besok di akhirat, suami masuk surga, istrinya masuk neraka. Yang ketiga, model keluarga seperti keluarga Raja Fir'aun. Istri bertakwa, tapi suami tidak. Besok di akhirat, istri masuk surga, suaminya di neraka. Nah, ibu-ibu kok kapok? Nyun pangapunten. Ibu-ibu yang di sini, halo. Ibu-ibu yang kangen mriki kinten-kinten benjang ten akhirat saged sesurga kalih suami napa mboten? Optimis banget. Sae niku. Kalih kula nate tanglet ten jamaah ibu-ibu lan jawab, mboten. Lho kok mboten, Bu? Lah pripun? Kula ngaji kono ning Ali TV. Kula poso kono tumindak dosa. Kula sedekah kono malah judi. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya sama-sama sesurga. Nah, yang keempat, model keluarga seperti Abu Lahab. Niki nggih rukun suami istri tapi dalam kejahatan. Sama-sama tidak bertakwa. Besok di akhirat suami masuk neraka, istrinya datang membawa bahan bakarnya. Makanya dalam Islam enggak ada, Bu, istilah swarga nunut neraka katut, itu enggak ada. Yang menentukan kemuliaan adalah takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai para manusia, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar supaya kalian saling kenal mengenal, bukan saling melihat sing nyuguhi ngombe. Mas, ngusisan sak warunge mawon beto minggah, nggih. Iki ngelulu iki. Iki leh tak ombe kabeh mesti aku anyang-anyangen. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Ini bukan berarti laki-laki manusia nomor satu, perempuan manusia nomor dua. Bukan berarti laki-laki lebih mulia derajatnya daripada perempuan. Enggak. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu ekuivalen. Gak ngerti ya wes? Viavalen. Derajatnya sama. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Saged difahami nggih? Padha, sing bedake meng takwane. Maka istri itu bukan pesaing tapi pendamping. Bukan rival tapi partner. Bukan untuk sama-sama kerja tapi untuk bekerja sama. Paham karepmu, ora paham karepmu. Diciptakan juga bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bukan berarti suku yang satu lebih baik daripada suku lainnya. Bukan berarti bangsa yang satu lebih baik daripada bangsa lainnya. Enggak. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Kenapa diciptakan berbeda-beda? Tujuannya lita'arofu, agar saling kenal mengenal. Nek didamel podo persis, pripun leh kenalan. Lho nyapa kok dige beda-beda? Untuk menjaga keamanan. Numpama wong niku kok didamel podo persis, keamanan tidak terjamin. Ora iso mbedakke endi bojone dhewe, endi bojone tangga. Iso keliru barang ngono, ngerti-ngerti wis rampung. Oleh arep nyalahke piye wong podo persis kok. Litarufu, agar saling mengenal. Mohon maaf jamaah sekalian, sekarang banyak manusia yang tidak mengenal kemanusiaannya. Banyak laki-laki yang tidak mengenal kelelakiannya. Banyak wanita yang tidak mengenal kewanitaannya. Sehingga banyak laki-laki yang cenderung ke wanita-wanitaan. Banyak wanita yang cenderung ke lelaki-lelakian. Yang lelaki jadi seksi, yang wanitanya semakin tomboy. Laki-lakinya sampean metenteng aku marake wedi kok. Baleni. Laki-lakinya tampil seksi, wanitanya malah tomboy. Laki-lakinya lemah gemulai, sementara wanitanya gagah berani. Laki-lakinya genit bermanja-manja, wanitanya sengit bermain bola. Lo jujur lo, sekarang kalau urusan rohiriah, laki-laki sama wanita itu banyak kalahnya kok. Jujur, wong lanang leh ditu karo wong wedok okeh kalahe. Apa yang diandalkan laki-laki? Laki-laki punya ijazah, wanita zaman ini juga punya ijazah, plus wajah 1-0. Wajahnya lebih menarik. Laki-laki punya keterampilan, wanita zaman ini juga punya keterampilan, plus penampilan 2-0. Laki-laki punya kelulusan, oke, wanita zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan 3-0. Laki-laki zaman ini punya skill, oke, wanita zaman ini juga punya skill plus sikil plus pentil 4-0. Laki-laki, ustaz menengok. Laki-laki punya koneksi, oke, wanita zaman ini juga punya koneksi plus tubuh yang seksi 5-0. Lebih menarik wanita kok. Bukti ana bocah wadon perawan wis gede, bengi-bengi turu nyang gerdu rewame sing rubung. Terus ana bocah lanang Joko gede, bengi-bengi turu nyang gerdu sepi. Sorry, zaman ini juga sudah terjadi. Laki-laki tidak mengenal kelelakiannya, wanita tidak mengenal kewanitaannya. Halo? Halo? Tidak mengenal dirinya sendiri, bahkan tidak mengenal orang lain. Banyak laki-laki yang tidak mengenal kewanitaan wanita, banyak wanita yang tidak mengenal kelelakian laki-laki. Bingung ya bene. Salahe ora cerdas. Moh ora iso. Saya itu daerah mana-mana sudah pernah saya datangi, jadi saya tahu. Saya yang paling gak tahu itu daerah kewanitaan. Itu apa meneh iki? Sampun matur sembah nuwun nggih. Kathah sanget sih Bapak, sampun cekap. Nggih, mangke nggih. Wong ngaji lagi 5 menit kok dikongkon ngemis. Mangke. Sorry, karena tidak saling mengenal, sehingga sekarang antara laki-laki dan perempuan sulit dibedakan peran sosialnya. Banyak suami yang tidak mampu memenuhi harapan istri, banyak istri yang tidak sanggup memenuhi harapan suami. Bahkan sekarang kebalik-balik. Banyak suami yang hanya menjadi aktivis domestik, sementara banyak istri yang menjadi aktivis publik. Ini kira kualek toh. Harusnya suami yang jadi aktivis publik yang keluar, istri aktivis domestik yang di rumah. Nah, saiki kualek kok. Sing wedok nyang Hong Kong, nyang Taiwan, Malaysia, Singapura, nang Timur Tengah. Sing lanang nyang omah, umbah-umbah, olah-olah, hisah-hisah, korah-korah, ngomong bocah-bocah. Wonten apa mboten? Banyak wanita yang tidak terima menjadi tulang rusuk. Dia ingin naik level menjadi tulang punggung. Sorry, gue tak garap ibu-ibu rian. Loh, niki penting. Di antara ciri wanita jahiliyah, ibu, nyun pangapunten sangat. Al-Quran menyebutkan setidaknya ada tiga. Dan itu diarahkan kepada pembinaan istri-istri Nabi. Tapi sesungguhnya sifatnya umum untuk semua wanita. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Ya nisa'an nabi. Lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaytunna fala takhdu'na bil qaul fayatma'u alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak seperti umumnya wanita jahiliyah jika kalian bertakwa. Maka janganlah kalian merendahkan perkataan yang membuat laki-laki timbul penyakit di hatinya. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Ini yang pertama, wanita jahiliyah itu, nyuwun pangapunten Bu, kalau tampil di hadapan laki-laki tidak menjadi subjek sosial tapi hanya sebagai objek seksual. Pawaan. Lho, di sini diungkapkan dengan ngerendahke omongan. Omongannya tidak berkualitas, omongane rendahan. Leh ngomong nang ngarepe wong lanang kuwi genit gek kemayu, mengikuti gaya nunungisme. Kados nunung sing ketangkep narkoba nika lek ngomong karo wong lanang modele rak kemambung. Nggarake wong lanang sing dijak ngomong wani celutak. Akhirnya mohon maaf, laki-laki berani berbuat enggak bener, terjadi kriminalisasi wanita. Kan dalam teori kriminal itu P sama dengan N plus K. Peristiwa itu terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Banyak wanita yang memberi kesempatan pada laki-laki untuk berniat jahat. Salah. Nyapa wong lanang celutak? Ha sing wedok ya kemayu kok. Pakaiane model ngono. Ibarat jambu kuwi yen pengen selamat bungkus sing rapet. Oh, jambune mindur-mindur ginyur-ginyur ora dibungkus, dikrikiti codot. Gek codot saiki celutak-celutak bosok-bosok yo arep kok. Maka Islam mengangkat derajat wanita, jangan sampai direndahkan seperti zaman jahiliyah. Karena rendah seperti itu sehingga orang tua pada malu jika punya anak laki-laki. Zaman jahiliyah perempuan, mohon maaf. Alah keprucut. Wong tua-tua do wirang yang duwe anak wadon, nembe lahir procot pateni, bahkan dikubur hidup-hidup. Wanita jadi rendah. Islam mengangkat derajat wanita dengan cara satu, waqulna qaulam ma'rufa. Nek ngomong sing apik, leh ngomong sing berkualitas, ngomongnya sing sae. Ibu hati-hati njaga niki. Nomor kali, gak rampung-rampung nih. Ono sing luweh penting. Waqurna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian tinggal di rumah kalian. Wanita jahiliyah niku cirine ora kerasan manggon nyang omah, gak betah tinggal di rumah. Rumah yang harusnya diciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi wanita jahiliyah enggak kerasan tinggal di rumah. Rumah dianggap sebagai neraka, minimal seperti penjara. Luweh kerasan yang pasar, luweh kerasan yang kantor, luweh kerasan yang nggon arisan. Ning omah kuwi ora kerasan. Ekstrimnya ketidakkerasanan dan ketidakbetahan wanita di rumah itu karena sudah tidak bangga lagi menjadi istri dan ibu, yang itu adalah tugas utama wanita sebagai istri dan sebagai ibu. Karena dia tidak kerasan di rumah, sebabnya apa? Tidak bangga menjadi istri, tidak bangga menjadi ibu. Sehingga dua orang yang di rumah kehilangan figur yang sangat diharapkan. Anak-anak kehilangan ibunya, suami kehilangan istrinya. Kalaupun di rumah ada istri, itu hanya istri dalam status, bukan istri dalam fungsi. Sehingga banyak wanita yang statusnya istri tapi tidak berfungsi sebagai istri. Maka laki-laki bingung menghadapi dua jenis wanita. Pertama, wanita yang statusnya istri tapi tidak berfungsi. Kedua, wanita yang statusnya bukan istri tapi sewaktu-waktu siap berfungsi. Yang paling menyedihkan itu ada laki-laki yang istrinya tidak berfungsi, mau cari lagi tidak berani. Pangapunten, pangapunten, pangapunten, ibu, ibu, yo, bukan hanya suami yang kehilangan, anak-anak juga kehilangan figur ibu yang diharapkan. Kenapa? Karena sekarang banyak ibu yang hanya mampu berperan menjadi satu ibu. Padahal ibu yang sempurna itu bisa berperan menjadi tiga ibu secara terpadu. Halo? Ibu jangan tersinggung dulu. Kan ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah di dunia ini orang yang paling aku wajib berbakti kepadanya?" Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Lantas siapa lagi? "Ummuka, ibumu." Lantas siapa lagi? "Ummuka, ibumu." Lantas siapa lagi? "Abuka, bapakmu." "Ummuka, ummuka, ummuka." Ibumu, ibumu, ibumu. Ibunya berapa? Tiga. "Abuka, bapakmu." Bapaknya berapa? Nah, berarti bapaknya berapa? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya satu, ibunya? Loh, hitungannya kan ngonten, Bu. "Ummuka, ummuka, ummuka." Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? "Abuka, bapakmu." Berapa? Ibunya berapa? Bapaknya berapa? Berarti satu bapak, berapa ibu? Tiga ibu yang dimaksud itu adalah ibu kandung, ibu susu, dan ibu guru. Ini tugas utama wanita. Bisa menjadi ibu kandung, bisa menjadi ibu susu, bisa menjadi ibu guru. Kalau laki-laki jelas nggak bisa. Wanita bisa menjadi ibu kandung, kuat 9 bulan lebih, mendeh-mendeh abote ra karuan. Saya suwe, saya gede, saya abot, ki ora kena diselehke. Ya kok kena diselehke, masak, selehke, rampung centelke meneh. Ora kena. Abot banget. Bapak orang ngira sanggup, cobi sampean latihan meteng-metengan. Ngelek kelopo talekke wetengmu. Wis, nyapo wae aja dicopot, nondi wae aja dicopot, kuat pirang dino. Halo, ibu susu, wanita juga sanggup menyusui anak 2 tahun kurang lebih. Telaten. Bapak-bapak gak mampu, soalnya orang metu. Najan disedot nganggo desel, orang iso metu. Dikop yo ming kokok abang. Ibu guru, wanita telaten dalam mendidik anak-anaknya sebagai guru anak-anaknya. Sabar, telaten. anake sakit wae Masya Allah telatene digendong cup sayang apa bokonge dipuk-puk-puk anake mama sakit ketisuk sampai tengah wengi cup sayang ayo bapak duwe anak loro gendong 10 menit sempal pundake. Pemene anak rewel gek nangis e bapak iso nesu-nesu nangis terus tak banting sisan ngono kuwi. Maka rungokke to. Satu bapak menciptakan sistem dan kurikulum dalam rumah tangga yang memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan hak tiga ibu secara terpadu. Ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas di usia emas agar anak hebat dan berkualitas. Makasih. Sebab anak manusia jika berasal dari benih yang tidak bervaritas, karena bapak dan ibunya tidak jelas, apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas, misalnya produk pemilu, perkawinan hamil dahulu. Saat mengandung ibunya tidak ikhlas, waktu menyusui tidak diberi ASI secara tuntas, begitu lahir tidak dididik oleh ibu yang cerdas, tidak dimasukkan pendidikan yang pas dan berkualitas, hanya digelontor dengan fasilitas tanpa batas, tidak dididik secara realitas, apalagi sumber penghasilannya tidak jelas. Ketika nanti anak memasuki usia pubertas, kira-kira umur 11-19, jika dilepas di alam bebas, kalau anak itu pasif biasanya jadi pemalas. Jika anak itu agresif biasanya ganas, beringas, terlibat kriminalitas dan jadi pengganggu Kamtibmas. Nggih kata-kata ngene iki ora gampang, mulane larang. Oi. Oi. Maka sebagai ibu kandung, mengandung harus ikhlas. Sebagai ibu susu, menyusui harus tuntas. Sebagai ibu guru, mendidik harus cerdas. Anak-anak kita banyak yang kehilangan hak, terutama ibu susu yang kurang tuntas. Anak-anak dulu akhlaknya bagus-bagus walaupun gak begitu pinter, karena sekolah zaman dulu kan cuma begitu-begitu. Tapi akhlaknya bagus-bagus karena penyusuannya tuntas. Halo? Halo? Coba sekarang saya kasih pertanyaan, tolong dijawab. Anak sapi jenenge? Mau kurang banter, anak sapi jenenge? Anak kebo jenenge? Anak wedhus jenenge? Anak uang jenenge? Bayi? La haula wala quwata illa billah. Wong kene iki ayu-ayu kok oon ya. Baleni, baleni. Anak wongku bayi, baleni. Anak sapi jenenge? Moh, anak sapi jenenge? Anak kebo jenenge? Anak wedhus jenenge? Anak uang jenenge? Anak bekicot jenenge? Bekicot cilik. Padha ora ngertine kok. Wes rungokke, rungokke. Susu sapi itu untuk membesarkan pedet. Betul? Susu kerbau untuk membesarkan gudel. Susu kambing untuk membesarkan cempe. Susu ibu untuk membesarkan bapak. Bayi. Aturannya seperti itu. Tapi sekarang banyak bayi-bayi manusia yang dibesarkan dengan unsur pembesar pedet. Betul? Banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Ya jangan heran kalau anak berkembang dadi dikongkon ngaji ya lain jawab gah. Ayo sekolah. Ini kekalahan kita. Nyun pangapunten, nyun pangapunten. Sekali lagi nyun pangapunten. Pedet dibesarkan dengan susu sapi. Begitu dewasa bisa menjadi pedet yang baik menurut pri kesapian. Gudel dibesarkan dengan susu kerbau. Halo? Begitu dewasa bisa menjadi kerbau yang baik menurut pri kekeboan. Cempe dibesarkan dengan susu kambing. Begitu dewasa dia bisa menjadi kambing yang baik menurut pri kekambingan. Tapi bayi yang dibesarkan dengan susu manusia, besarnya kadang-kadang tidak bisa menjadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Mulane kula sering moyoki ibu-ibu niku akeh sing kalah karo pitik. Ngapunten. Sak donya iki ora ana bapak pitik sing tanggung jawab. Tapi ibu pitik mampu menjadi ibu yang sempurna. Bapak pitik ora tanggung jawab babar pisan. Ya bapak pitik yang ngono kae, golek babon bareng nemu pepet ke pager. Dunggahi digasak cetet nganti lemes. Rampung lek gasak mudun karo gaber-gaber. Minggat nyingkrih wis ora tanggung jawab. Lho iki penelitian kok. Neng ibu pitik mampu menjadi ibu yang sempurna bagi kutuk-kutuknya. Cobi, ibu pitik niku sempurna, leh ngendok ikhlas, leh angkrem khusyuk. Apa ana pitik ngendok ora ikhlas? Apa ana babon angkrem ora khusyuk? Ngendoke jan ikhlas tenan, angkreme jan khusyuk tenan. Anak-anake dididik apik, diajari menghadapi tantangan kehidupan. Cari nafkah. Begitu dewasa, dipendel wis iso urip dhewe kok. Sing lanang gedhe dadi jago gagah. Sing wedok gede dadi babon hebat tanpa ngrepotke mbae. Mangkane ora ana mbah pitik momong putu. Lah nek mbah wono lopo kok momong putu berarti kalah karo pitik. Alasane bantu anak. Oke, mbah rungokke. Bantu anak boleh, tapi jangan sampai jadi pembantunya anak. Ora usah tepuk tangan, ora penting. Lho sekarang banyak mbah-mbah itu yang jadi pembantunya anak kok. Ngapunten. Ini anak durhaka samar kepada ibunya. Pangapunten. Mergo rumangsa uripe wis kepenak, wis sugih. Ibune nyang desa ku diajak, "Mak, melu aku wae. Engko penak ning kono sampean kari istirahat ibadah." Ya melu, mboke melu. Ning prakteke ya dikongkon umbah-umbah, ngrewangi masak, lempit-lempit. Rekreasi ya dijak ning karo mamang. Wonten apa mboten? Syukur. Sopo ngomong pengalaman dhewe. Mboten, Bu. Kok pengalaman dhewe pripun? Nyun pangapunten. Nek kula anak nyapa ngongkon ngomong bae. Lare-lare. Ibune sing luwih penting. Ngono. Lho. Jujur, kula niki umpama kok wis dadi mbah. Gek dipasrahi putu kalih anak kula. Kula tekoki leming sak jam rong jam ditinggal seminar, tinggal rapat kula purun. Tapi nek dipasrahi kan ngomong, "Sorry." Ngono, sorry. Ade anakku bantah berarti mbah gak sayang putu. Sayang banget. Aku luwih seneng nyawang putuku timbang nyawang raimu. Ya justru mergo aku sayang karo putu iki mulane aku mau ngomong. Ngono. Soale mbah nyang putu niku targete meng sing penting putune anteng, seneng, meneng. Ora dididik meng dimong. Lho arep ibadah ora iso gara-gara diganggu pu. Arep sedekah ora sida perkara alasane duwite nggo nyangoni. Arep salat jamaah ora iso budal mergo diganduli. Syukur. Sing rumangsa dititipi putu engko nang balekke. Nyoh anakmu tak balik ke nyapa to mak aku dikongkon Anwar Zahid, saya bertanggung jawab. Kuwi ketara anake 5 dikekno bae kabeh kuwi. Udah ngabang kuwi. Kuwi anak durhaka ya ngono kuwi. Ibu. Ibu. Nah, selanjutnya donya iki sampean melu nyumbang piro? Ora nyumbang cerewet banget. Duh, niku ujian pancen urip nang donya niki ra ujian. Ad-dunya darul mihnah. Donya iki panggonane ujian. Ngopo to wong kok nganggo diuji? Makane soal iman niku nggih ujian, Bu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa menungso iki padha nyangka yen dheweke wis ngomong iman terus dijarke tanpa nganggo dites, tanpa nganggo diuji? Ora. Justru saat dia menyatakan iman, saat itu dia sedang menghadapi ujian. Wong sing menyatakan iman iki padha karo bocah mlebu nyang ruang ujian. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ning ujiane Gusti Allah iki ora padha karo ujian sekolahan, Bu. Bu. Nek ujiane bocah sekolah niku ora wonten peraturan. Dilarang membawa buku, dilarang membawa catatan, dilarang membawa kerpean, dilarang mencontek, dilarang mencontoh temennya. Ngene apa nggih? Nek ujiane Gusti Allah mboten. Ujiane Gusti Allah niku malah peserta ujian diharap untuk membawa buku. Silahkan bawa catatan dan kerpean, lembar jawaban, dan diharap untuk mencontoh yang pinter-pinter. Usahakan duduk dengan teman yang pinter sehingga mudah dalam mengerjakan ujian. Ki paham ora ya dikono. Ujiane Gusti Allah malah dikongkon gawa buku. Silahkan bawa buku, jadikan itu sebagai pedoman. Bukunya apa? Al-Qur'an. Terus hadis, ditambah kitab-kitab salafus sholih niku. Nyapa kok ditambahi kitab apa Qur'an hadis ora cukup? Nggih cukup, Qur'an hadis niku cukup kop. Ning ngopo kok ditambahi kitab-kitab? Soale utekmu. Utekku bereng. Kowe ora tekan leh ming memahami teko Quran hadis tanpa dijabarke penjelasane sing detail sing rinci dening para ulama. Engko iso salah paham ora ukurane. Ngono lho, Bu. Ibarat sampean ngombe madu iki wis rampung diperes enak wis meruwi dadi. Saman arep ngombe madu langsung teko silite tawon. Abuh lambemu. Kuwi gayane wong-wong sing sithik-sithik langsung Al-Qur'an hadis, langsung Al-Qur'an hadis. Ya abuh uteke. Ora duwe piranti sing cukup kok. Mbok paham mbok ora ngene iki. Lho, iki amalane wong Nahdlatul Ulama, amalane wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngono lho, Bu. Kula sampean iki wong bodho kok. Bukune napa? Al-Qur'an. Ken dadoske pedoman. Wong urip niku yen purun dadoske Qur'an sebagai pedoman, mesti slamet uripe. Gusti Allah sayang banget karo wong sing gelem maca Al-Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Man arada yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sapa wonge kepengin ngomong-ngomongan karo Gusti Allah, maca Al-Qur'an. Ngono, Bu. Wong sing ahli maca Al-Qur'an niku benjing ten akhirat ora usah madosi swarga. Nyapa kok ngono, wis ana panitia sing jemput. Dijemput panitia, dituntun dijak ten swarga. Enak. Soale kula sampean kan ora pati pengalaman daerah kono. Lagi ana panitia sing jemput tok. Enak banget. Al-Qur'an niku iso ndadekke bahagia. Jenengan nak pengin keluargane bahagia to nggih? Lah niku wonten jamune. Jamune nggih Al-Qur'an niku sing kathah leh maca Qur'an. Nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Qur'an. Lho apa hubungane to maca Qur'an dadekke keluarga bahagia? Wonten hubungane. Ngeten aja nesu. Menungsa niki asline rak kuburan. Sing kula depi niki kuburan sedaya. Jenengan nate dahar daging sapi napa mboten? Jawab, nate dahar daging sapi napa mboten? Lah berarti ki wis tau ana daging apa sapi mati sing dikubur napa teng sampean? Kok meden-medeni? Ayu-ayu tibake kuburan sapi. Jenengan ra nate dahar sate kambing to? Iki berarti ana wedhus mati dikubur napa teng sampean? Malah saiki ana wong sing doyan bekecot, kadal, garangan. Kuburan. Woi. Menungso niku asline kuburan. Dadi lek wong lanang ngrabi wong wedok niku berarti kuburan ngrabi kuburan. Mula aja kaget kadang petuk bojo iso girap-girap wedi. Mergo petuk kuburan. Omong-omongan iki berarti ya kuburan omong-omongan karo mlebu kamar wong loro terus turu jejer berarti kuburan turu jejer kuburan. Akhirnya terus kelon ku jenenge kuburan ngeloni kuburan. Diterus kayak terus suwe-suwe iso metu kuburan cili. Ngono ku dibolan baleni terus ngetokke kuburan cilik meneh. Dibaleni ngetokke kuburan cilik meneh. Akhirnya omahe kebak kuburan. Lah kuburan ku duwe sifat angker. Angkere kuburan iso ilang nek dienggo maca Quran. Sampeyan nek ora percaya mados daerah sekitar mriki kuburan sing angker ngono, terus nggone maca Quran, kok ora ilang angkere. Ujian, silahkan bawa buku pedoman namanya Al-Qur'an. Silahkan ngerepek, silahkan mencontoh, dikongkon nyontoh sinten? Dikengken nyontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Janji gelem nyontoh datang Kanjeng Nabi, mesti bener leh nggarap ujian. Halo. Halo. Paham napa mboten? Urusan nopo mawon nyonto dateng Kanjeng Nabi mesti bener. Nah terus leh ngerjake ujian, leh garap ujian, usahane golek kanca lungguh sing pinter. Penak sampean kari nyonto. Nek perlu, Mas, wis rampung garape. Wis nyilih Mas tak fotokopi. Pelek garapane. Mboten nopo-nopo. Wong kang soleh kok kampleng ngono ki. Wong kang soleh kumpulono ki pentinge jamiah. Oh sampean garap ujian kok jejer wong sing pinter. Bener garapan sampean, penak leh garap soal sampean. Ujian kok garap jejer kumpul karo jejerane wong bodoh. Oh padha lolak-loloke. Lho sampean urip nang donya kok kumpul karo wong sing saleh-saleh, kumpul karo wong sing api-api. Bener garapanmu. Lah kumpulanmu kok wong sing nakal-nakal kae mesti keliru leh mung garap. Paham? Paham? Lho niki hikmahe ngoten. Mulane salat jamaah niku masyaallah nggih. Salat jamaah niku lho kaya salat jamaah niku. Sama najan salate ora khusyuk, nderek salat jamaah. Lah kok imame khusyuk? Wih, katut khusyuk sampean, kecatet khusyuk. Imame ora khusyuk, ana salah sijine makmum sing khusyuk. Niku sedaya ketulis khusyuk. Masya Allah. Ya penak to sholat jamaah, ora mikir kok. Wis pokoke manut imam ngono. Imam merkungkung ya melok merkungkung. Imam nyengongok melok nyengongok. Imam delosor melok delosor. Ora mikir kok. Allahu Akbar. Amin. Masjidnya ono asene saiki. Allahu Akbar. Ora mikir kok. Ngono ki no buku catatan amal ditulis amal salat keterangan khusyuk dalam kurung nunut. Lah supaya iso kumpul karo wong apik, ayo Bu nglakoni apik saisone. Ngoten nggih? Halo. Ngelakoni apik saisone mergo iki soal ujian. Nyapa nganggo diuji? Bu. Bu. Nyapa kok kudu ujian? Diterangke apa tak tinggal mulai? Ngene soale. Baleni, baleni. Munggah mrene. Pangapunten. Nyapa kok kudu nganggo ujian. Ngeten lho Bu. Bu. Cek tak terangke ya. Kula pireng kabar niki leres napa mboten? Wonolopo, kecamatane pundi niki? Tasikmadu. Kula pireng wong kene iki kok do pengen mlebu swarga niku leres napa mboten? Ya muga-muga keturutan. Tasik pengen nggih? Sios to niku. Ya gak apa-apa. Lah saiki ayo mikir, bayangke wae, kira-kira benjang mlebu swarga niku modele piye, gayane piye? Apa grutuk-grutuk rebutan? Jongkrok-jongkroan ngono. Sing kuat mlebu dhisik terus rebutan kamar, rebutan jeding. Terus royokan widodari ngono. Apa kira-kira nganggo antrian? Berdasarkan nomor urut kira-kira pripun Bu? Nggih. Rumangsaku yang ngono. Ya tetep grutuk-grutuk rombongan-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tetep rombongan-rombongan, grutuk-grutuk tapi berdasarkan nomor urut antri. Lah untuk mendapatkan nomor urut Bu, nomor urut wi ana sing dhisik ana sing keri. Untuk mendapatkan nomor urut niku butuh nilai. Sing nilaine apik nomor urute dhisik, sing nilaine rapate apik nomor urute keri. Lah supaya entuk nilai kudu dites nganggo ujian. Nek garapane ujian bener, nilaine apik entuk nomor urut dhisik. Nek garapane ujian salah, garapan ujiane salah, nilaine siti entik nomor urut keri. Bu. Paham. Nah niku ora mesti mbah kalih putu. Niku ten pundi Bu? Oh nguyuh. Nggih, monggo paringi dalan. Engko lek kebrotolan piye kok ya. Bu. Pun mang mirsani kula, Bu. Bu. Mbah kalih putu niku metune ten donya dhisik pundi? Dhisik mbah. Tapi ngoten niku benjing padha-padha mlebu swarga mboten mesti. Senajan putu ning ujiane leh garap bener apik, nilaine dhuwur untuk nomor urut dhisik. Senajan mbah tibake leh garap ujian ngawur kakean coretan. Ki akeh sing salah. Nilaine elek untuk nomor urut keri. Kiai karo santri niku umume apik pundi? Umume apik kiai. Benjing ten akhirat nggih mboten mesti. Senajan kiai kok garapane apik ya entuk nomor urut dhisik. Senajan santri trimo santri kok garapane elek ya keri. Ngono dadi sampean kok kudu nesu ngono modele. Wong swarga dhewe ya kelas-kelas. Swarga niku enten 100 kelas. Padha karo hotel niku lho. Ana sing hotel bintang 5, ana sing syukur hotel, pokoke ana tulisane hotel tapi mambu curut. Pegawene ya rembes-rembes. Nyapu iso klotak-klotak-klotak. Nang mlebu ngono. Lah kuwi perlu dikulinake Bu nyun pangapunten, ayo nglakoni apik sak isone. Nek ora iso disak-isake engko suwe-suwe. Nah iki lho rumus kuwi nglakoni apik sak isone. Nggih. Nglakoni apik sak isone. Nek ora iso piye disak-isakne engko suwe-suwe. Niku rumus jare wong tuwa mbiyen, nak wong jenenge wae menungso. yen dimen-menke suwe-suwe dumunung iso. Sampeyan salat nang dilakoni. Salat ora khusuk ya wis, pokoke salat. Di khusuk-khusukne engko suwe-suwe iso khusuk. Ngono carane. Kawitane ora khusuk entuk melungker tok ora apa-apa. Allahu akbar. Ora apa-apa. Untuk khusuk engkau terus di khusuk-khusuk ke niate usholi usholi usholi us usholi fardol melungker gak apa-apa Allah di khusuk-khusuk ke halo halo apa dok karo sampean nitih pit niku ora tegen ya wis numpak ae tiba ora masalah tangi meneh numpak meneh engko suwe-suwe ora tegen-tegen dhewe sing saiki tegen-tegen numpak pit niku ya mbiyen ya tau ndlosor ya tau kecemplung kalen ya tau kecepit pager sampean maca Quran kok ora paham maknane rapopo maca terus selawatan orang ngerti artine rapopo selawatan terus aja ngateke sing bid'ah-bid'ahke kaya cangkem bosok kae dadi wes mah kok tak teruske nesu aku. Ngaji kok nesu. Halo. Halo. Wes to, zaman maca selawat teruske, ra paham maknane, ra masalah. Lah kok ya mbok camburi, anggitmu paham sing diwaca apa. Ya babar pisan kuwi kok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mbok karo ngene-ngene, ora kanta aina ya syaukan artinya apa? Mbah wa taibatan fatahishkan ini maknanya apa? Gak roh serah masalah terus kele sholawat untuk syafaat moco Quran ra paham maknanya ra masalah terus kele mu moco ra paham ya wis engko suwe-suwe dipaham ke dening Gusti Allah padha karo sampean ki wong Jawa ke orang ngerti bahasa Arab, urip no lingkungane wong Arab. Saman orang ngerti omongane wong Arab, ora paham. Dijak ngomong wong Arab, melu wae. Engko suwe-suwe saman iso paham karepe wong Arab, najan ra iso ngomongke ning paham karepe. Sami ngeten lho Bu, ibu-ibu niku gadah bayi cilik. Nggih suwe nek bayi niku cilik. Gede ya aku. Terus ibu jenengan ngomong-ngomong karo bayi niku jenengan paham omongane bayi niku napa mboten? Ora apa-apa, ora paham ya wis omongane bayi, jangan ngomong terus. Engko suwe-suwe ibu-ibu paham karepe bayi. Nduwe bayi dijak ngomong ibune ora paham terus nesu-nesu. Dijak ngomong ora kena dipahami. Wis ora kudu ngomong karo kowe. Akhire bayine ora dijak ngomong babar pisan. Bisu anake kok. Ora paham ya wis, jak ngomong terus. Engko suwe-suwe ibu iso paham karepe bayi. Dan itu terbukti rata-rata ibu-ibu kan paham karepe bayine. Bayi dibokke turu. Lah kok nglilir terus nangis to karo kerencal-kerencal sikile mancal-mancal. Ngene iki ibune ngerti kok, paham kok karepe. Pipis, anake pipis, mangkane nglilir lah kok pipis. Lho, paham karepe berarti njaluk ganti popo. Terus sesuke meneh, bayine niku ya setengah nangis karo neblek-neblek dadane. Ngono ki ibune ya paham karepe bayine kok. Ngelak to sayang. Ngelak. Ah berarti njaluk pentil. Ngono ku langsung diterogohke kok. Srek diodos terus diuntir. Lho iki ana juruse, Bro. Ora syukur nerogoh ana juruse. Nanti dilebokke blesek terus ditarik, diuntir. Nah. Iki penelitian sekaligus praktek. Paham ya. Sesuk meneng to? Nah. Sesuke meneh, iya ya. Bayi niku kok kelipan leh turu, gelebak nengen, gelebak ngiwo, guyung-guyung, gelebak nengen, gelebak ngiwo. Ngono ku ibune yo paham kok karepe bayi. Oh, njaluk adik iki wisan ngono. Ngo langsung goleki bapake kok. Ngono. Kowe meneng kuwi urusane wong gedhe iki. Kowe mikira seragammu wis lunas apa urung kuwi. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Halo. Halo. Jenengan arep salat kok ngenteni khusuk ra sida salat. Nah, kapan khusukmu? Arep sedekah, nang sedekah. Ra ikhlas ya wis. Sedekah terus diikhlas-ikhlasne. Engko suwe-suwe iso. Ngarep sedekah ngenteni ikhlas ora sida sedekah wong potong amur atau ikhlas. Lagi diotot sret, rapati ikhlas balik meneh. Pawaan meleki ngono kuwi. Wis to nang ditokke wae nyah nyah nyah nyah nyah nyah ra ikhlas rapopo diikhlas ikhlas ne nyah nyah nyah nyah sak akeh-akeh engko ra ikhlas arep ora ikhlas piye wis kadung tek akeh kok mulane lek cara Anwar Zahid sedekah kuwi sing penting ora kok ikhlase sing penting akeh ra ikhlas ya wis sing penting akeh ndi bangane ikhlas ming sithik ngono ora ikhlas ya wis sing penting akeh. Halo. Halo. Sedekah niku mboten sak ikhlase Bapak Ibu, sak pantese. Wong sedekah kok sak ikhlase niku prinsipe wong cethil niku. Ora ngira akeh niku nek sedekah, sing bener sak pantese. Nek sak pantes rungokne to. Nek sak ikhlase niku sing penting ngetokke. Mbok pantes mbok ora pantes pokok ngetokke. Akeh ora pantese. Nek sak pantese niku disesuaikan dengan kemampuan. Nah, kepantesane wong sugih karo kepantesane wong melarat ora ora padha to. Nek wong sugih pantese sedekah ya sakmono kae. Kae soalé wonge ora ana kene. Sakmono kae. Nek wong sedengan pantese sedekah ya sakmene iki. Lene wong melarat-melarat pantese sedekah ya sakmono kuwi. Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsih. Wong kuwi ora bakal rusak lamun ngerti dedek pawaane, enggak akan celaka orang yang tahu kadar kemampuannya. Nek pawaan banyak, ngetok kendok yang sing gede sepodo ndok banyak. Lah pantes to. Nek pawaan bebek, ngetok kendok sedengan sepodo ndok bebek. Lah nek pawaan emprit, ngetok kendok cilik rapopo sepodo ndok emprit, pantes. Ya ono banyak ngetok kendok kok cilik sandok emprit. Iku banyak edan. Guyu wong akeh kok banyak kok ngendok kemprit, banyak edan, saduk kapok dayel. Ya ndeteng-ndeteng kok. Lho ana emprit kok dikon ngetok kendok sepodo ndok banyak, ya ndondomi. Ya suwek, Bro. Mlakune gak ya mekeh-mekeh. Nganti emprit padha emprit iki omong-omongan sak kancane. Mbak, sampeyan jahitan piro, Mbak? Aku jahitan 7, Dek. Aku jahitanku malah songo to mbak seloro mbak, mbak es kapok mau ngendok meneh ini tak terus-terus ke iso dobel tenan aku mbak ten mriki kinten-kinten katah pundi emprit kali banyak katah banyak napa katah emprit masyarakat kita itu ironis sekali nyun pangapunten. Lek ono pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan pesantren, pembangunan gedung TPQ, gedung madrasah diniyah. Niku sing ditariki urunan kon bayar ku sing empret-empret, dipeleter, diuber-uber kon bayar. Lek sing banyake orang ngendok ming bengok-bengok ngak, ngak, ngak. Iki sing keploki mesti empret kabeh iki. Lho sing ditarik iuran kongkon bayar sampai nyicil-nyicil ngangsur-ngangsur sing melarat-melarat. Lah sing sugih-sugih jarene tokoh-tokoh masyarakat mek ropat-rapat ropat-rapat ngomong tok ra metu duwite. Akeh melarate tenan ketok iki. Nah, niki mangke kanca-kanca panitia ngersake ngemis. Kinten-kinten jenengan iki ngetoke ndok kemprit apa ndok banyak? Para emprit-emprit sedaya. Yes, emprit rapopo sing mentes nggih. Tapi ya disesuaikan, wong kalungmu gedene sepodo rantai kapal. Lewe nyemplungi kok ming rong ewu, muga-muga kiting tanganmu. Ya ora pantes tong kuwi jenenge. Gelange iki wotengen krimping-krimping, gek renteng-renteng malah gelugel tekan kelek. Kaya jaran kepang leh aku nyekeh-nyekeh, nyemplungi ming rong ewu. Ora pantes kuwi lho, ngono kuwi lambene penting ikhlas ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kanca-kanca grup selawat satu atau dua lagu untuk mengiringi kanca-kanca panitia untuk keliling narik infak. Kae 2000 leboke meneh kae 2000 kae. Leboke meneh. Ngisin-ngisini lemune ngono kok emprit lho. Balekke ganti. Paling sithik 20 ngono lho. Ya wis emprit. Wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo sak vokale kula istirahat. Ilahi las tuli firdaus siya jenengan sampun ngertos ujian-ujian saking Gusti Allah mata pelajarane napa mawon? Sampun ngertos napa dereng? Sampun ngertos napa dereng? Nah, niki kula paringi bocoran. Rahasia iki asline. Cara ujian negara iki membocorkan niki. Ngapunten, di antarane bocoran mata pelajaran ujian saking Gusti Allah niku satu at-taslim li amrillah. Halo. Wis bu dipirengke, sampean ku kelangan 5000 kok leh getuni kaya ngono kuwi. Wis dicemplungke ya wis. Ngono sing 50 katut. Ya ngurusan karo panitia. Subhanallah. Mata pelajaran ujian saking Allah niku diantarane satu at-taslim li amrillah, nurute nyang Gusti Allah, diuji sakpiro tingkat kenurutane dateng Gusti. Ibu bapak para jamaah, jenengan niku nek kepingin disayangi Gusti Allah, nek kepingin disenengi Gusti Allah, kudu sing nurut. Semakin nurut semakin disayang, semakin nurut semakin dicintai. Weh, duwe bojo niku nang nurut najan rapati ayu. Bapak-bapak ngapunten, duwe bojo najan ora pati ayu nang nurut. Sing lanang yo seneng banget jan kudu ngingoni ya ngono, yo dirambak-rambake godhong pring, godhong jati. Loro sithik gupuh leh nambake. Ayo dek nyang dokter, ayo dek nyang dokter, padahal ming trimo ngelu mergo eling nurute. Najan rapati ayu. Ndek bojo rupane ayu banget ning ora nurut. Wong lanang jan wegah ngingoni. Apa maneh wis welek ora nurut pisan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Kubur ae lek kesuwen. Wis welek ora nurut. Jan gah ngingoni. Loro ya eman arep nambake. Malah seneng alhamdulillah loro. Leren cerewete. Ora ditambake biyene, waras yo nganyelke. Loro ngene kan mandek. Lamun tombo yo nyang puskesmas ngono wae. Ora usah nang dokter entek-entek duit. Nah, puskesmas yo padahal mek spesialis kanggo pusing kesel masuk angin. Ya Allah, ya Allah. Bu. Bu. Duh, nurut kuwi ora dirungokke kok. Wong lek nurut kuwi disenengi oleh ana nurut ya digethingi. Pangapunten, pangapunten. Bapak Ibu jenengan umpami gadah radio, nang nurut ngono. Gadah tip niku lho, nang nurut ngono. Disetel cetek ya muni. Dipateni cetek ya meneng. Digedheke ya mundak banter. Dicilekke ya mundak pelan ngono. Disetel qiraah ya muni qiraah, disetel adzan ya muni adzan, disetel selawatan ya muni selawatan. Seneng ngono diisik-isik, arep dituku wong ra entuk ngitip riwayat tok. Ana tip ning ora nurut. Dicethek ora muni, disetel ora muni, dipateni cethek tinggal turu iso muni karepe dhewe. Jan nganggo karepe dhewe ngono dhewe. Di setel solawatan nih munine misuh-misuh. Wis diganti baterai engko sik krok krok krok krok krok krok krok krok krok krok. Ganti baterai anyar krok krok krok krok krok krok. Nek sampean duwe tip nang ngono modele sampean napake? Banteng mergo sampean ora pinter. Oh, kesuwen. Ngapunten ngapunten, mbok ora digatekke aku kok. Dilanjut napa mboten nih? Sampeyan iki nek nurut karo Gusti Allah ya dirumat saapi-api. Lah nurut niku mboten sami. Ana sing nurut level tinggi nurute tenanan, ana sing nurute ya syukur nurut ngono wae. Niku menentukan nilai niku, menentukan nilai. Nek nurute tenanan level tinggi, nilaine dhuwur, apik. Nurute syukur nurut, nilaine rendah, rapati apik, elek. Beda bu, podo-podo nurut. Nek nurute tenanan, diperintah Allah niku nang mangkat jerantal orang nganggo ngenyang. Emboh. Wong padha-padha nurut mangkat ngaji niku beda, ana sing nurut level atas, ana sing level rendahan. Lek nurute level atas, jangankan kok wis wektune, nembe ngertos wonten spanduk, wonten baliho, wonten banner, tulisane ge hadirilah pengajian umum bersama mbah sapa ngono. Nembe ningali tulisane tok niku semangat kapan iki yo? Kapan iki yo? Oh, tanggal 19. Ayo ayo gek mangkat gek rombongan ngono. Tapi nek ora pati nurut gek ketok ngono ku yo apa? Ngebek-ngebeki dalan. Gek ngewong-ngewongi manuk arep mabur. Oh, nek nurut niku mbok enten pengajian ten pundi nggih mangkat. Nek nurute ora pati tenanan niku nggih enten pengajian gelem mangkat ning deleng-deleng sik sing ceramah sapa. Nek sing ceramah disenengi yo mangkat, nek sing ceramah ora disenengi yo gah. Kaya ngene iki najan dalu yo dinteni sak lapangan yo kebek, soalnya sing ceramah ki mbah sapa ngono. Makasih. Sapa ngomong larang? Pengen murah ra usah ngundang aku. Yo, modenmu kon ceramah dhewe. Nah, ya larang yo pantos wong rupa nggawa rega kok yo. Halo. Halo. Wong padha-padha nurut niku lho. Nek nurute level atas tenanan, krungu azan gemeter, derodokan, jrantal mangkat jamaah. Nah, sing ora pati nurut krungu azan ki yo krungu, yo mangkat tapi ora pati jrantal. Ini lho buku lo sering nyontok ke leh nurutin level atas sholat subuh ini rak sholat yang paling abad gini betul yeah. Saman gih ini lho min podo karo aku tak boleh nih sholat subuh ini rak paling abad gini betul yes podo niki wong nek nurutin level atas jangankan mendengar azan baru dengar tarhim berkumandang niku wis gemeter atine. Cara turu ya geragapan crekal leh tangi. Padahal nembe kepireng tarhim ngene. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Masjid mriki tarhime lak ngoten nggih. Percaya wong kaset. Assalatu wassalamu alaik. Golek vokal selawati sing model ngono lho, Bro. Vokal lo lemes kaya kena diare ngono. Oh, tiwas sing kono leh ngubetke gendira ngamene. Nah, vokale kok terima ilahi las. Wong niku nembe kepireng tarhim. Kaya masjid mriki, kaya masjid mriki. Nggih, kaset. Bareng azan ya. Allahu akbar. Allah. Apa meneh kok nganti wis krungu azan. Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Makasih. Gak ngene ya gak laris omonganmu. Krungu azan iki cerekan. Ya Allah, wis azan. Sing tangi sing wedok sik, sing lanang langsung digugah njak jamaah ngene. Pak, subuh, Pak, subuh. Mulet. Iya, Bu, imbuh. Oh, dicak subuh krungune imbuh. Sing wedok nesu-nesu to, subuh. Ayo nyang tangi, nyang jeding, iki lho anduk. Iya, tanduk. Kadung error kupinge kok, ya. Iki nek enak nurute level atas yo melaku semangat rikat soalnya mikir. Grayangi ngisore teles ora kuwi. No. Wong salat sunah rong rakaat qobliyah subuh wae nilaine khairun minad dunya wa ma fiha, luwih bagus timbang donya sak isine. Kuwi nembe salat sunahe. Luweh-luweh salat fardune subuh kaya apa ganjarane? Luweh-luweh ditindakke kanthi berjamaah kaya apa ganjarane? Rikat semangat. Dadi krungu azan iki nek wong levele tingkat atas. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah wis azan. Ayo ayo ayo, ayo jemaah, ayo nang masjid. Anake dijak, keluargane dijak ngono, mlaku semangat kalungan sajadah wer wer wer wer wer wis bayangne ngono. Lah nek nurute ora pati tenanan ya Allahu akbar, Allahu akbar. Wah wah wah wah. Sadan meneh. Wis nang ayo iki piye kok azan azan. Mangkat yang masjid ya klewes, klewes, klewes. Kayak ditakoni karo tanggane. Arep nyanti Kang? Jit. Lan jawab jit. Salate dhewe ya ora padha gayane. Sing nurute level tinggi niku masyaallah. Neh takbir niku nggih nderek komandone imam. Allahu akbar. Ki ambae nggih khusuk sikape sempurna. Allahu akbar. Kabiru walhamdulillahi katsiru wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya kena kowe nggawa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Padha kenone maca donga iftitah. Kabiru monggo Allahumma ba'id baini monggo. Padha apike, sing ora apike sing kokean cangkem ning ora salat. Kayak ngilok-ngilok ke orang ngerti dasare, ngono lho khusuk kebiru walhamdulillah ngono nah sing nurute ora pati tenanan ya Allah Akbar beda sing siji Allahu Akbar siji ini Allah Akbar amin amin ya nah sing siji amin jenya amin rukuk ini yang nurute level atas ya Allahu Akbar singkap sempurna subhana rabbil azim bihamdi subhana rabbil azim bihamdi subhana rabbil sami Allahu liman hamid sing rapati nurut niku ya wah ya bendina kok ngene wong kok bendina dikongkon entul-entul jadi duli-guli kentut-entut entul-entul jadi duli-guli kentut-entut wong kuwi nek wis nurut tenanan, mantep, yakin, manut. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, padha karo sampeyan nek sakit terus moro dokter, ya manut karo dokter, nggih napa nggih? Eh, obat barang ya manut dokter kok orang ngira kok milih dhewe. Pak dokter kula nedhi obat sing niku, Pak dokter. Sing rupane kuning kerlip-kerlip niku lho, Pak dokter. Apa ngono? Ya orang kok ya seneng pilihane dokter. Bu, butuh obat mboten? Nggih. Milih dhewe, purun. Ya mah kok njaluk milihke dokter. Paham? Nek kula sampeyan nyang Allah iki mestine ngono. Manut pilihane Gusti, njaluk dipilihke Gusti. Negayamu kok milih dhewe? Ya Allah, kula nyuwun dhuwit sing kathah. Ya Allah, kula nyuwun tanah sing ngombo. Ya Allah kula nyuwun omah kendaraan sing api. Iki padha karo wong lara marang dokter, Pak dokter kula nyuwun pil sing niku le Pak dokter. Wong waras apa wong edan? Berarti wong kene iki akeh sing waras apa akeh sing edan? Paham mboten? Paham mboten? Wong manut nyang Allah padha karo sampean leh lara manut nyang dokter niku lho. Bu aku takon dijawab, nek ora dijawab tak tinggal mulih. Bokong dicuples jarum niku sakit napa mboten? Jenengan enak-enak lungguh, lha kok digudho karo wong teko mburi, moro-moro bokonge jenengan dicuples jarum, cetus. Nesu napa mboten? Ya ngamuk kok godhak sak keneke wong ya, kenek jotosi kok. Tapi nyapa nek sing nyuples bokongmu dokter kok manut kowe? Dicuples jarum karo dokter sakit napa mboten? Ya sakit, tapi kok mesem kowe? Kok manut kowe? Malah mapan. Nganti bokongmu mbok centing-centingne. Ben gampang cublesane. Halo. Halo. Paham mboten? Mergo sampean mantep. Ngono lho. Maneh. Sama nih lho, bapak-bapak, mas-mas, enak-enak jalan-jalan, isu-isu olahraga apa lari pagi apa jalan-jalan. Moro-moro celana sampean dipelorot uang tuh komburi, seret. Nesu napa mboten? Ya ngamuk kok, tapi nyapa ngopo nek sing melorot dokter kok kowe manut malah ngrewangi kowe. Sampai dokternya bingung kok, kambanen, hop hop hop. Wong dikon melorot sithik kok semene ambane nganti ketok bekakase ngene iki. Hop hop hop. Mergo mantep, mergo yakin. Lho sampeyan nyang Gusti Allah ngi ngono. Kowe ambek dicubles nganggo lara, diplorot nganggo gagal panen, dagang bangkrut, tetep nurut. Ya nyungir-nyungir kaya disontek ngono. Ndane kula jenengan nyang Gusti Allah iki kaya ngono. Masya Allah. Arep disuntik, arep dicubles bokonge gelem ngantri. Arep diplorot iki lho gelem ngantri. Cobi, gek ngantrine kadang suwe kok oleh ngenteni. Kuwi meng ngarep setor bokong dicubles. Ngantri kuwi. Gek berarti cubles loro niku sik takon ten gene doktere telas pinten. Niki rak kualik to. Mestine sing takon telas pinten nek sing mloro sing nyubles kuwi to. Dilarani mbayar. Gek ngono bar telas pinten terus matur suwun. Lho iki tasawuf kelas atas lho, sangingane utekmu ora tekan kene. Dadi lho, iki wis jam 12 luwe. Pangapunten, pangapunten. Iya wis ngerti aku nek malam Minggu. Undanganmu iki tanggal 19. Nek liwate jam 12 wis mlebu tanggal 20. Iki wis ganti dino, berarti aku ceramahno kene iki rong dino iki. Sabtu tekan Ahad tok. Wis moh moh nambah meneh. Moh moh moh. Kurang yang ngundang meneh ora repot. Wis nyuwun pangapunten. Sapa ngomong tekone telat? Aku telat kuwi ya wis tak cepet-cepetke. Awan mau aku nyeng kecamatan. Iya kono mang. Terus iki mau keng boyok lho. Awan mau ning Karanganyar, ning kecamatane apa mau ya? Wonorejo. Iki mau keng Boyolali. Terus banter-banter mriki tak banter-banterke, gek nang cepet-cepet tekan kene. Mbok anggap aku telat iki leren mampir karaoke ngono. Ono syukur njeplak ae. Kayak gini iki wis gupo-gupo, pengen nang cepet tekan gen. Ngono kowe nyumbang 2000 cerewet kowe. Wis matur suwun kawigatosanipun. Pangapunten banget kula mature kasar. Soale kula nate tak lus-luske malah do ora mudeng kok wong-wong. Soe ngeten niki nyun pangapunten sanget, nyun pangapunten sanget wong etanan Bu bahasane ngeten niki. Estu nyuwun pangapunten menawi wonten ingkang kirang resepaken penggalih wonten ingkang mboten sekeca ing manah estu kula Anwar Zahid ingkang dhaif ingkang bodho nyuwun gunging pangapunten mugi-mugi manfaah maslahah barokah fiddin wad dunya wal akhirah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Rabbighfirli Wa Liwalidayya Wa Lilmu'minina Amin Ya Rabbal Alamin